Allahumma alhamdulillah nadhu wa astaghfiruhu wa astaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهم الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله وبشكر على الله تبارك وتعالى segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Begitu juga insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Fiqhul Muyassar wa Bawa'ul Kitab wa Sunnah. Dengar enggak? Kedengaran? Nah, kita telah selesai membahas tentang adab-adab makan dan minum. Ada satu adab yang mungkin walau sudah atau kelewat, Anda sampaikan bahwasanya di antara adab dalam makan dan minum adalah tidak boleh meniup makanan atau meniup minuman. Tidak boleh meniup makanan ataupun minuman yang panas. Terkadang sebagian manusia ketika mendapatkan nasinya panas ataupun minumannya panas, dia meniupnya. Ini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang darinya an-nafakh. Naam an-nafakh, meniup ta'am atau syarab pada makanan ataupun minuman. Dibiarkan saja, kalau memang tidak mau memakannya dengan panas, dibiarkan sampai dia agak dingin, kemudian baru dimakan. Begitu juga terkhusus dalam hal minuman, Rasulullah SAW melarang dari beliau sallallahu alaihi wasallam la yatanaffas fil ina. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bernafas di bejana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bernafas di bejana, yang di minuman. Beliau kalau bernafas minum kemudian dilepaskan baru bernafas. Tidak minum sambil bernafas. Nah, Allahuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya al-bab tsani, bab yang kedua, ahkamuz dzabaih. Bab yang kedua, hukum-hukum seputar hewan sembelihan. Hukum-hukum seputar hewan sembelihan. Dabaih ay mazbuha, hewan yang disembelih, hukum-hukum hewan yang disembelih. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, maknaha wa anwa'ut tazkiyah wa hukmuha. Makna dari sembelihan, kemudian macam-macam penyembelihan, dan yang berikutnya adalah hukum tentang sembelihan, hukum pada macam-macam sembelihan tersebut. Yang pertama, ta'rifuz zaba'ih, pengertian sembelihan. Lughatan, secara bahasa, az-zaba'ih jam'u zabihah, jamak dari zabihah. Zaba'ih jamak, mufradnya zabihah, bimakna mazbuhah, maknanya mazbuhah, yakni hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih. Wa syar'an, dan secara syar'i adalah al-hayawanul ladzi tammat tazkiyatuhu ala wajhi syar'i. Hewan yang sempurna penyembelihannya sesuai dengan cara yang syar'i. Hewan yang sempurna sembelihannya sesuai dengan cara yang syar'i. Itu zaba'ih. Wa tazkiyah, dan at-tazkiyah penyembelihan, tazkiyah itu perbuatannya. Kalau zaba'ih hewannya, zabihah zaba'ih hewan yang disembelih. Kalau tazkiyah adalah proses penyembelihan. Dengar. Hiya adalah yang dimaksud dengan at-tazkiyah penyembelihan, hiya zabhu aw nahrul hayawanil barri al-ma'kuli al-maqduri alaih. Penyembelihan adalah menyembelih atau menahar hewan darat, al-hayawanil barri, hewan darat yang al-ma'kul, yang boleh dimakan, yang boleh dimakan, al-maqduri alaih, yang mampu untuk dikuasai atau mampu untuk ditangkap. Itu namanya penyembelihan. Menyembelih hewan darat berarti tidak masuk hewan laut. Kata-kata al-hayawanil barri, hewan darat, tidak masuk hewan laut. Hewan laut tidak perlu disembelih. Al-ma'kul, yang boleh dimakan. Berarti hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih. Jadi atau tidak masuk pada penyembelihan. Percuma dia disembelih. Al-maqduri alaih, yang mampu dikuasai. Yang mampu dikuasai. Maknanya mampu dikuasai itu bukan hewan buruan, bukan hewan buruan yang tidak mungkin menyembelih, karena hewan buruan itu jauh. Penyembelihannya adalah dengan cara apa? Dilukai dia dari jauh atau ditembak dan yang semisalnya. Berarti tidak bisa disembelih. Tidak bisa disembelih, maka bukan zaba'ih, bukan tazkiyah. Atau hewan yang tidak mampu dikuasai adalah hewan yang sudah mau disembelih, baik onta ataupun sapi ataupun kambing, tiba-tiba lepas dia, tiba-tiba lepas, berarti laisa maqdurin alai, tidak mampu untuk ditangkap. Maka untuk yang lepas ini aturannya adalah bukan disembelih. Untuk hewan yang lepas, yang kabur, onta, sapi, kambing, maka tidak mengapa untuk tidak disembelih. Nanti akan ada cara. Itu maknanya al-maqdur alai, hewan yang mampu untuk dikuasai. Biqab'i hulqumihi wa mari'ihi, dengan memotong tenggorokannya dan memotong kerongkongannya, mari'ihi, urat meri. Ini kerongkongan, mari itu tempat masuknya makanan, jalur masuknya makanan. Kalau hulqum itu jalur tempat bernafas. Kalau mari itu jalur tempat makanan masuk. Mari. Au atau akri al-mumtana'i ghairil maqduri 'alaihi minha. Wal akru maknahu al-jurh. Atau melukai, atau melukai, jadi penyembelihan, atau melukai hewan yang tidak mampu untuk dikuasai, atau melukai hewan yang tidak mampu untuk dikuasai, maka itu masuk pada tazkiyah, itu masuk pada penyembelihan. Kalau yang mampu dikuasai, maka dipotong tenggorokannya, dipotong mariknya, kerongkongannya, dan juga nanti akan datang gudajan, dua urat yang melingkari tenggorokan. Nah, kalau tidak mampu dikuasai, maka dilukai di posisi mana saja yang bisa melumpuhkan hewan tersebut. Dilukai di posisi mana saja yang bisa melumpuhkan hewan tersebut. Misal, sapi disembelih, kemudian tidak mampu dirobohkan, kemudian dia lari. Nah, tidak mampu ditundukkan dengan disembelih, maka untuk hewan yang demikian dilukai di mana saja tempat yang bisa melumpuhkan dia. Dilukai kakinya biar dia tidak bisa lari, atau dilukai pahanya, atau mana saja, tidak mesti dilukai tenggorokan dan juga kerongkongannya. Lukai mana saja, yang penting dia berhenti dari lari, larinya lumpuh. Kalau memungkinkan masih bisa lumpuh, bisa disembelih, maka disembelih. Kalaupun tidak bisa disembelih, maka dia halal. Walaupun tidak bisa disembelih, misalnya dilukai bagian kakinya, mati dia, maka halal, dikarenakan dia posisinya adalah hewan buruan. Ini apa yang sedih lahir mani warahimahumullah at-tazkiyah. Berikutnya yang kedua, anwa at-tazkiyah, macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihan. Wahaitu inna al-zabha yuradu bihi al-hayawanu alladhi tammat tazkiyatuhu ala al-wajhi al-syar'i. Dari sisi bahwasanya sembelihan itu yang dimaksudkan dengannya adalah hewan yang sempurna penyembelihannya sesuai dengan sisi yang syar'i, fa innahu minal munasabi bayanu anwa'it tazkiyah, maka termasuk perkara yang pantas, yang tepat, yang cocok, munasab untuk menjelaskan macam-macam penyembelihan, allati tubihu aklal hayawan, macam-macam penyembelihan yang menyebabkan boleh untuk memakan hewan tersebut. Wahiya tanqasimu ila thalathati aqsam. Dan dia penyembelihan itu terbagi menjadi tiga macam. Penyembelihan itu terbagi menjadi tiga macam. Kama yattadihu, sebagaimana menjadi jelas minat ta'rifis tarifi ittazkiyah, dari definisi yang telah lalu, dari definisi penyembelihan. Yang pertama, awalan az-zabhu, penyembelihan yang pertama yang disebut dengan az-zabhu. Yang dimaksud dengan az-zabhu adalah huwa qat'ul halqi minal hayawani bisyuruq, memotong tenggorokan hewan dengan syarat-syarat. Memotong tenggorokan hewan dengan syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya macam-macam nanti. Harus terpotong kulkumnya, harus terpotong marinya, harus terpotong budajar. Nah, syaratnya macam-macam nanti, harus dengan membaca basmalah dan seterusnya. Al-muhim, az-zabah adalah memotong tenggorokan. Perhatikan ya, bukan memotong leher. Hati-hati. Bukan memotong leher, memotong tenggorokan. Kalau leher kan sampai putus. Kalau leher sampai putus, itu namanya bukan menyembelih, memotong leher. Sementara menyembelih itu memotong tenggorokan. Nah, ini mencakup hewan-hewan yang ada, baik sapi ataupun kambing dan yang lain, dan yang lainnya dari hewan-hewan yang dizabah. Tsanian, yang kedua, an-nahar. An-nahar, penyembelihan yang bentuknya an-nahar. Wa huwa, yang dimaksud dengan an-nahar adalah qat'u labbatil hayawan wa hiya asfalul unuq, memotong bagian bawah leher hewan. Memotong bagian bawah leher hewan. Itu nahar, memotong labbah. Labbah maknanya asfalul unuq, yakni leher, bawah leher hewan, di bawahnya. Wa huwa tadhkiyatul masnunatu lil ibil. Nahar ini itu penyembelihan yang disunahkan untuk unta. An-nahar itu penyembelihan yang disunahkan untuk unta. Di untanya lagi tegak, kemudian dipotong tiba-tiba bagian bawah leher. Wallahu alam, secara prakteknya kita belum pernah. Dikaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2, Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan berkorbanlah, menyembelihlah, menaharlah. Nahar itu untuk unta. Yang ketiga, salisan al-aqru, penyembelihan yang dinamakan dengan al-aqr. Al-aqr adalah wahwa qatlul hayawan ghairil maqduri alaih min as-saidi wal an'ami bi jurhihi fi ghairil halqi wal labbati fi ayyi makanin min jismihi. Yang namanya al-aqr, penyembelihan, sama kalau secara bahasa Arab, zabah yang menyembelih, nahar yang menyembelih, aqr juga menyembelih. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan aqr itu menyembelih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams dalam surah Asy-Syamsi, fa'aqaruha. Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum. Maka mereka pun menyembelihnya, menyembelih siapa? Menyembelih apa? Ontanya Nabi Saleh. Fa'aqaruha. Kalau ada yang bertanya, dari mana kok akor itu dimanakan menyembelih? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, fa'aqaruha. Maka mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Fadamdama 'alaihim rabbuhum. Bidamdihim rasawa. Al-aqr maknanya adalah membunuh hewan yang tidak mampu dikuasai atau tidak mampu ditangkap. Membunuh hewan yang tidak mampu dikuasai. Minas faidi wal an'am. Baik berupa hewan buruan, memang hewan buruan, yakni kijang, rusa, kancil, dan yang lainnya. Wal an'am atau binatang ternak yang tidak bisa ditangkap. Nah, unta, sapi, kambing, dan yang lainnya yang tidak bisa ditangkap, maka dibunuh dia. Bijurhihi fi ghairil halqi wal labbah. Dengan melukainya pada selain tenggorokan dan selain labbah. Yani apa? Selain yang ibil tadi yang di bawah lehernya. Di mana saja? Di tempat mana saja dari badannya. Yang penting bisa menahan dia, tidak lari. Yang penting bisa menahan dia supaya tidak lari. Itu dinamakan dengan al-aqr. Sehingga ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, perbedaannya dari sisi tempatnya. Saya ulangi. Dabbah, kemudian nahar, kemudian akar, itu perbedaannya dari sisi tempat melukainya, tempat menyembelihnya. Semuanya dinamakan dengan menyembelih. Semuanya dinamakan dengan menyembelih secara bahasa kita. Tetapi kalau dabbah itu di lehernya, di tenggorokannya, al-halq masuk padanya mari dan wudajan nanti. Kalau al-nahar itu di bawah lehernya. Kalau akar di mana? Di seluruh badannya boleh. Nah, di seluruh badannya boleh dilukai, yang penting dia lumpuh, tidak bisa lari. Ini semuanya ingin membunuh, mematikannya. Nah, tapi syaratnya untuk akar itu kalau hewannya tidak bisa dikuasai. Kalau hewannya bisa dikuasai, maka tidak boleh menakar. Saya ulangi. Kalau hewannya bisa dikuasai, maka tidak boleh mengakar. Tidak boleh apa? Dilukai sebasing tempat. Nah, yang penting kan mati. Dikuasai, sudah diikat, dipukul kepalanya, enggak boleh. Tidak halal. Tapi kalau lepas, dipukul kepalanya, maka halal. Paham maksudnya ya? Bedanya apa? Dikuasai dengan tidaknya. Kalau yang dikuasai, enggak boleh diakar. Nah, tidak boleh diakar sembarang tempat. Enggak boleh mentang-mentang dikarenakan sudah dikuasai, biar cepat dimasukkan karung, kemudian dipukul-pukul kepalanya, itu tidak dinamakan penyembelihan. Tidak dinamakan dengan tazkiyah. Nah, kalau lepas lari dia, maka dilempar, kena kepalanya, mati, maka itu dianggap sembelihan. Halal untuk dimakan. Paham maksudnya ya? Nah, sehingga hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian pihak itu terhadap hewan yang mampu dikuasai justru mengakarnya. Itu tidak diperbolehkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akar itu adalah untuk hewan yang tidak mampu dikuasai. Nah, Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya, dalilnya, dalil tentang al-aqr ini di hadis Rafi' radhiyallahu anhu qaal, berdasarkan hadisnya Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, nadda ba'irun, ada seekor unta lepas. Ada seekor unta lepas, kata beliau. Qala qala Rafi', berkata Rafi' radhiyallahu anhu, nadda ba'irun, ada seekor unta lepas. Fa ahwa ilaihi rajulun bi sahmin fa hasabahu. Maka ada seorang lelaki yang menjatuhkannya, ahwa membuat dia jatuh, menjatuhkannya dengan anak panah atau dengan memanahnya, dengan memanahnya. Fahasabahu, maka dia pun berhasil menangkapnya. Berhasil apa? Menahan onta tersebut. Nah, dikabur di panah. Tentunya memanah sulit kalau mau memanah leher atau memanah tenggorokan. Apa? Memanahnya di sebatang tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nadda 'alaikum fasna'u bihi hakadha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan apa saja yang lepas atas kalian, tidak mampu dikuasai, maka perbuatlah terhadapnya seperti ini. Nah, kalau bisa dihentikan dengan panah, dengan panah. Kalau bisa dihentikan dengan pistol, dengan pistol. Kalau bisa dihentikan dengan parang, dengan parang. Cari tempat yang mungkin gampang untuk apa yang lumpuh kakinya atau apanya yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan. Ini karena rahimani wa rahimakumullah, tiga macam sembelihan. Yang ketiga, hukum tazkiyah, hukum sembelihan, hukum penyembelihan. Hukum tazkiyatil hayawanil maqduri alaihi annaha lazimatun. Hukum menyembelih hewan yang mampu dikuasai adalah lazimah, ay wajibah. Nah, hukum menyembelih hewan yang mampu dikuasai adalah wajib. Nah, la ya'innu syai'un minal hayawanil mazkuri biduniha, tidak halal sedikit pun dari hewan-hewan yang disebutkan tersebut dengan tanpa disembelih, dengan tanpa disembelih. Wa dzalika bila khilafin bainal ulama, maka dan hal tersebut tidak ada khilaf di antara para ulama. Wajib kalau hewan yang mampu dikuasai itu disembelih, tidak diakar, tidak diakar, tidak dipukul, tidak dijatuhkan dan seterusnya, tapi dizabah, disembelih. Wajib. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Wa ghairul muzakka maitatun, dan selain atau hewan yang tidak disembelih itu adalah bangkai. Nah, hewan yang tidak disembelih maka dia adalah bangkai, illat samak, kecuali ikan, wal jarad, dan juga belalang. Wa kullu ma la ya'isu illa bil ma', dan setiap apa saja yang tidak hidup kecuali di air, hewan air. Fa yahillu biduni zakatin, maka hewan air itu halal walaupun tidak disembelih. Kama madha bayanuhu fil at'imah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya di dalam kitab Al-At'imah. Ini yang pada hadirin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang pertama tentang makna penyembelihan, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Nah, adapun permasalahan yang kedua, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illallah.